Wah, wong biyen ngono. Malan sampean nek pengen anake apik yo panen gabah ngono kok Yai Sapi'i kirimi gabah. Kok sampean kok panen jagung yo ya ini uncali jagung. Sampean panen menyok kotok Yai Sapi'i sawaten menyok. Lho nyawate rongsak, sawat loro merempul kabeh kok. Loman kok duduan. Assalamualaikum Yai, jak salaman. Ampunten Yai, nyuwun barokah ndongaaken anak kula dados anak ingkang soleh. Ngono. Tapi no salaman kuwi tangane sampean kudu nang putih-putih grenjel mbah apa ngono kuwi. Nah kok Yai Sapi'i mboten ngono juga dek kuwi ya wadawat kuwi asline. Mboten napa liyane ya gelem kok. Aku nek lho nek iki nek padha kiyaine ra apa-apa ngomong ngene iki. Nek ra kiai ra oleh ngomong ngene iki. Ngene iki lak dirasani berarti Pak Anwar ya asline nyemoni to asline. Dhewe ngaji golek dhuwit ngono. Kula wis tau kandha to, ana kiai ngaji golek dhuwit kuwi dosa. Tapi luwih dosane nek kowe ngundang kiai ra mbokae dhuwit kuwi tambah nemen dosa nem. Lha aku mbelajari loman ben dadi apik. Titeni tangga sampean sing loman-loman ku anake lak tata kramane apik-apik, akhlake apik-apik. Wis to, titeni omongan kula. Tangga sampean sing loman-loman ku anake lak apik-apik, ngono, tata kramane, akhlake apik-apik, ngono. Sing medhit, ku anake lak gak beres-beres. Itu nakal-nakal. Titeni mawon omongan kula. Pun sing nomor loro, au ilmin yuntafa'u bih, ngilmu sing manfaat. Niki amal sing ora ono enteke. Ganjarannya terus tambah keh. Nah, oleh ganjaran ilmu manfaat kuwi sampean ora kudu dadi kiai, ora kudu dadi bunyai, ora kudu dadi ustazah. Nun sewu Bapak sing rawuh ten mriki niki apa kiai sedaya? Niku sing ketune putih-putih bunder-bunder iki apa ustaz kabeh? Nah, paling ya kaji lagi nyicil ketune tok ngono itu kowe. Lah iki sing rawuhno kene iki ya bunyai sedaya. Wis sing putih-putih kuwi ya ustazah. Ada buruk-buruke ngono. Sama nek pengen dadi oleh ganjarane ilmu manfaat barokah kuwi ra ngenteni dadi ustaz, ra kudu dadi guru, ra kudu dadi kiai, mboten. Wong golek ganjaran ilmu manfaat ngono nemen gampange, nemen gampange. Kula nate pesen jenengan. Jenengan nek gadah yoga alit, di anak cilik kuwi usahakno putrane jenengan iso maca Fatihah aja sampe kedhisikan diulang gurune. Usahakno anak sampean hafal Fatihah ku sampean sing ulang. Apale Fatihah sangka sampean. Aja sampe kedhisikan diulang gurune. Engko nek anake sampean iso Fatihah kedhisikan diulang gurune sing oleh ganjarane ilmu manfaat gurune, kenaan gurune. Sampean mok laci pratane sak iki tok jejel to sampean nangen-nangen. Anake sampeanku sampean ulangi Fatihah terus diwaca. Pal terus diwaca. Niku saben putrane sampean maca Fatihah, kuwi angger sak huruf sampean oleh ganjaran 10. Padahal Fatihah hurufe 174. Lho anake sampean maca Fatihah pisan, kuwi sampean wis oleh ganjaran 1740. Kuwi nek putrane sampean macane Quran randi wudu. Lah nek macane Quran randi wudu, sak huruf ganjarane 50. 174 ping 50. Piro ganjaran sampean berarti? 174 eket. Kesuwen ngitunge 174 eket ngono ae. Terus putrane sampean salat, lho nek diwaca ronjurene salat kuwi sak huruf kan 100. Likulli harfin mi'atu hasanatin, sak huruf 100. Lah nek 174 ping 100. 17400 kuwi maca Fatihah pisan. Padahal anake sampean sedina suwengi maca Fatihah nang jurine salate paling titik ping 17. Mergo salat fardhu ki jumlah rakaate 17. 17 ping 17400. Akeh 1000 anae wis. Iki lagi salat fardune. Durung sholat sunah, putrane sampean sregep sholat sunah, rawatib qabliyah ba'diyah, engko bengi sik sholat witir, tahajud, sholat hajat, esuk sik duha macam-macam. Kan anake wong blongsong sregep-sregep sholat sunah to nggih. Nggih apa nek delok gerangane ya blas kuwi ya. Gerangane ngono dapurane. Subhanallah. Terus anake sampean kok dadi ustad mulang kados Pak Asyari ngeten niki masyaallah. Nembe ngulangno Fatihah tok ngono. Dek murid 10. Diulangi Fatihah. Engko murid 10 iki dadi guru ben siji di murid 10. Lho wis dadi 100 to. Diulangi Fatihah 100 iki ben siji di murid 10. Dadi 1000. 1000 iki ben siji di muridne 10. Diulangi neh wis dadi 10000. 10000 iki ben sijine di muridne 10. Wis dadi pira? 100000. 100000 ben siji di muridne 10. Dadi 1 juta. Terus ngantos penjenengan wis sedo ten alam barzah. Niku jenengan entuk kiriman ganjaran bahkan dari orang-orang yang mboten jenengan kenal. Wong sing gak sampean kenal ra roh rading ngirimi ganjaran sampean. Teko Fatihah sitok. Masyaallah. Enake golek ilmu manfaat pol kok ganjaran ngono kuwi. ana sing ngomong Pak kula niki rapal Patekah, Pak, wis kadung tuwek rapal Patekah. Nek Patekah ra iso ya isone sampean napa? Isone bismillah, ulangno bismillahirrahmanirrahim. Ibu sampean kok ndulang anak, aja langsung dijejelno, Bu. Ayo nak, bis nak, bis, ayo nak, bis, ayo nak, bis. Kok anake sampean nirokno bismillahirrahmanirrahim. Kok katut pelo sampean? Anak apa yang ngombe? Ayo bismillah ya bis ya bis ya bis ayo bis ngono ngapunten jenengan apa yang ngemii putrane aja langsung dilotek ayo nak bis nak bis ayo nak bismillah ngono ndak ngemii biyen nek praktekno mosok bis ngene ya saru anak arep mangan ayo bismillah ya bis ya bis ya bis ayo bis pokoknya ono bise lah mbok Dalimas mbok Margojoyo mbok mbak wiji mbak Indonesia wiji pokoknya aja ninggal bis akhirnya putrane sampean disiplin setiap apa yang ngelakoni kelu amrin dibalin mesti bismillah bismillah bismillah apa mangan bismillah apa ngobe bismillah apa ngaji bismillah apa turu bismillah apa apa ilo orang ninggal bismillah maka sak lawasin jenengan wis oleh kiriman ganjarane ilmu manfaatnya bismillah kaya ngene iki nuwun sewu ibu kula sing pun kapundhut insyaallah no alam kubur kono ya oleh kiriman ganjarane ngulangi aku bismillah saiki kita ulang nang sak meneh kae padahal wis wong pira sing tak ulangi. Lho iki lho enak endi anak rondok pinter ngene iki. Ya rondok. Lho ngono ku masyaallah dadi gampang ilmu manfaat iku gampang. Pun sing terakhir niku pun ate kula aturno mboleni kok mbaleni kok ngentekno waktu to. Awwaladin sholihin yad'ulah. Duweni anak soleh sing selalu mendoakan. Niki masya Allah subsidi amal sing boten wonten telasipun ngantos dinten kiamat ora ono permata sing berharga kados dene anak lah terutama anak iku pendidikan dasar niku Al-Qur'an aja sampe sampean duwe anak ora iso ngaji Qur'an bahaya lah saiki do ndelodok-ndelodok nek anake sampean iso ngaji Qur'an ya Allah aja kok nang donya sampean wonten alam barzah terus diajekno dikirimi ganjaran disoba kuburane disiaroi didongakno ditahlili sak terus e lan nek anakmu ora iso ngaji sak saiki nang kuburane sangu HP ya ning wong kataman ki direkam untuk kuburan HP-ne disetel iki lho Pak tak wacana Yasin Pak disetel HP ngono ae jere pakane kok kuburan sampel zaman muda modern tak saiki dilotok-dilotok maca Yasin diwaca nang wong maca Yasin direkam no HP mari ngono nang kuburan digowo tahlilan bareng ya mau disetel HP dhek rokokan nang dhuwur kuburane Pak Ane Allah pun ngaten Bapak wis jam 12 terakhir kados wingi ibu-ibu nika niki kula njenengan apa ngadepi Ramadan to nggih Ramadan niku artine pembakaran dosa dosane sapa? Dosane wong sing koma Ramadan imanan wahtisaban nglakoni Ramadane temenan. Aja buyar sik ngenteni donga kok wis memeti. Mangke riyen. Ten gene wulan Ramadan ada satu kewajiban yang tidak terdapat pada bulan yang lain jenenge kewajiban ibadah po. Lho ora disauri, Ibu, kewajiban ibadah po. Es cara blongsong mawon poso iku maknane ngempet. Poso niku maknane ngem. Wong iku anggere iso ngempet mesti uripe selah. Amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sapa wonge sing wedi nang pangerane, takwa nang Gusti Allah. Terus wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu menahan hawa nafsunya maka fa innal jannata hiyal ma'wa tempatnya adalah suwarga. Ten gene wulan Ramadan niki wis ora ana setan. Musuhe kula sampeyan karek nafsune dhewe. Musuh kita di bulan Ramadan itu tinggal nafsu kita sendiri. Mergo kathah riwayat wulan Ramadan setan dibelenggu, setan dipenjara, wis ora iso nggodha wong. Mangkane kapan ulan poso ulan Ramadan gak ning wong blongso ngawan-awan nenggone warung ngopi ambek rokok jedal-jedul yakin iku gak mergo digodho setan. Ya wong kuwi rajane setan. Lah nek ana wong ngono ku rasa wedi karo setan, wong setan nek petuk sampean tambah hormat. Mulane sing terakhir ibu ngadepi Ramadan niki Kanjeng Nabi mulai recep niku wis prihatin. Mulai recep Kanjeng Nabi prihatin. Ramadan seomben iki lho gedhekno ganjaranku apa malah gedhekno dosaku. Mergo Ramadan niku kan ditikelno 1000 sak apa-apane. Ibadah ditikelno 1000 ganjarane, maksiat dosane ya ditikelno 1000. Saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Poso sedina ulang Ramadan luwih utama, ganjarane luwih akeh dibanding poso 1000 dina. Wa tasbihatun fihi khairun min alfi tasbihatin. Ulang Ramadan sampean maca subhanallah pisan iku luwih akeh ganjarane dibanding subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ping 1000. Sedekah pisan mbok karo sedekah ping 1000. Sampean duwe gedang goreng mbok sedekahno ulang Ramadan eneng cah darusan mbok untalno kelotak kenek ndase. Iki padha karo sedekah gedang goreng 1000 tak lotak lotak lotak lotak lotak lotak lotak lotak lotak lotak lotak. Masya Allah luar biasa. Bisa dikei bonus Lailatul Qadar bareng ngoten niku. Muga-muga kula sampean menangi Ramadan saged menikmati suguhan-suguhan Allah yang sangat indah di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma. Tapi sampean yo kudu siap-siap sapa ngerti ora menangi. Mek nek tak delok praupane ketok isih pojokan kae rondo eneng kae. Yo kudu siap-siap. Tapi ngapunten ngapunten maksiat dosane ya ditikelno 1000. Nyolong pisan ulan Ramadan padha karo nyolong ping 1000. Nyelathu bojo pisan padha karo nyelathu ping 1000. Padu pisan padha karo padu ping ngrasani pisan padha karo ngrasani ping. Nun 1000 ibu-ibu dos mundi rencana jenengan benjing Ramadan iki program rasan-rasan terus napa prai? Poso-poso kok banting kartu nik ping pisan nek berkono nik nik nik nik nik nik nik nik nik ping 1000. Lan kan Kanjeng Nabi mulai recep wis ndonga, ya Allah panjenengan sampeno kula niki menangi wulan Ramadan. Dongane ampun apal to, nggih? Apal ayo diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi. Bagi pembadok to piye Kanjeng? Barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Bariklah nafi marozak tanah. Birohmatim mikawam firati waridwa. Niku makane Ramadan niku maknane ngempet ngempet nafsu perang musuh nafsu waya ini ku. Kulo sampan tak kai ijazah. Insya Allah niki saman wocok gak sido ngelakoni elek. Apa opo eh rasido pokok dungan niki diwocok. Insya Allah rasido ngelakoni elek. Angger gelem wocok dungan niki pun niki di tirono. Bismillahirrahmanirrahim. Yang banter bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tak empat